Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala sahabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Durus Minal Quran Al-Karim dalam pembahasan At-Tauhidu Indal Mutakallimin. Setelah kita ketahui apa yang dijelaskan para ulama dan apa yang ditunjukkan oleh para ulama dari apa yang dibaca dari Al-Quran, maka tauhid itu ada tiga macam: tauhid al-uluhiyah, tauhid asma' wa sifat, dan tauhid rububiyah. Dan kita ketahui bersama pada pembahasan yang lalu, orang-orang ahli kalam di dalam memahami tauhid, yakni mereka hanya memahami bahwasannya tauhid itu satu saja, tauhid rububiyah. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwasanya orang-orang yang berdoa di kuburan orang-orang yang telah mati, minta pertolongan dengan orang-orang yang ada di dalam kubur, itu bukan musyrikin. Dengan alasan mereka tidak meyakini orang-orang yang telah dikubur tadi, yakni mereka tidak meyakini bahwasanya mereka itu sesembahan-sembahan yang menciptakan, memberi rezeki, mengatur alam semesta bersama Allah. Mereka tidak ada yang menyatakan itu yang menciptakan kami. Mereka-mereka itu yang dikubur yang kami adakan ritual ini dan itu yang memberi rezeki kepada kami. Mereka tidak mengatakan begitu. Maka mereka bukan musyrikin. Dan mereka mengerjakan amalan seperti itu bukan amalan kesyirikan. Mereka hanya menjadikan semua yang mereka kerjakan di hadapan kuburan tadi sebagai sarana dan penghubung yang menghubungkan, yakni mereka dengan Allah, sebagai pemberi pertolongan saja. Tidak ada yang meyakini itu yang memberi rezeki kami, mematikan kami, menciptakan kami. Karena di sisi mereka tauhid hanya tauhid rububiyah. Allah saja yang memberi rezeki, Allah saja yang menciptakan, Allah saja yang mengatur alam semesta. Selagi mereka tidak meyakini yang dia mintai doa di kuburan tersebut sebagai pencipta dia, pemberi rezeki dia, pengatur alam semesta bersama Allah, mereka bukan musyrikin. Kata Syekh Shaleh Fauzan, Al-Fauzan Hafidhullah Ta'ala, hadihi maqalatuhum. Inilah ucapan-ucapan mereka. Dan ucapan-ucapan mereka ini kama qalal musyrikun min qabl. Persis apa yang telah diucapkan orang-orang musyrik sebelum mereka. Dan ucapan orang-orang musyrik ini Allah kabarkan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ketika ditegur jangan menyembah mereka dan lain sebagainya, jawaban mereka, mana buduhum, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah mereka dalam artian kami yakini mereka itu sebagai pemberi rezeki kita, mengatur alam semesta. Kami tidak menyembah mereka sebagai mana menyembah Allah. Allah kami sembah karena kami yakin beliau pemberi rezeki, pencipta kita yang mematikan, menghidupkan kita. Adapun ini tidak. Kami lakukan doa-doa kepada mereka. Amalan ini, amalan itu. Illa tidak lain liukoribuna ilallahi zulfa. Agar supaya mereka-mereka ini membantu kami, menolong kami untuk mendekatkan kami kepada Allah lebih dekat lagi. Kami ini orang yang jauh dari Allah. Kekurangannya ini, itu. Dengan kami mengunjungi kuburan orang yang soleh, berdoa di sana, kirim ini, kirim itu, kirim bacaan Yasin, pengen kirim bacaan Al-Baqarah. Supaya dengan itu mereka menggandeng kami. Untuk bersama mereka sehingga kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ini bukan dalam rangka baca Quran di situ, melakukan ini dan itu sebagaimana kami melakukannya untuk Allah karena kami meyakini Allah Tuhan kami yang menciptakan kami, yang mematikan kami. Kami hanya seperti itu. Jadi kami tidak melakukan kesyirikan. Orang-orang ahlul kalam demikian pandangannya. Mereka tidak menganggap yang dia mintai doa di kuburan itu sebagai pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Bagaimana dikatakan musyrikin? Amalan mereka bukan dalam rangka beribadah, kok. Dalam rangka mempersembahkan amalan-amalan agar supaya dia diridhoi oleh orang-orang yang ditujukan amalan tadi padanya sehingga diajak lebih dekat. Maka dalam surat Yunus ayat 18 Allah katakan, "Wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka benar-benar ibadah kepada selain Allah dari sesembahan yang diarahkan ibadah itu padanya yang tidak bisa memberi mudarat kepada mereka. Kenapa? Sudah mati. Tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Kenapa? Benda mati. Tapi mereka tidak mau mengakui yang seperti itu ibadah. Wa yaqulun haula'i sufaha'una indallah. Mereka ini penolong-penolong kami besok di hadapan Allah. Ini sering ngaji untuk saya, ya Allah. Ini sering mengunjungi ziarah kubur saya, ya Allah. Maka ampunilah dosanya. Itu keyakinan mereka. Maka masukkan surga bersama kami. Ini keyakinan mereka. Tapi Allah menyatakan mereka beribadah. Walaupun maksud dia supaya mereka nanti menolong kami di akhirat. Tapi Allah katakan mereka beribadah kepada selain Allah. Kalau Allah hukumi seperti itu, alasannya tidak guna. Wayakul ulama'ul kalam, ulama ahlil kalam, mereka katakan, inna ibadatal kubur wa ta'alluqa bil amwat wal istighasata bihim laisa bisyirkin. Maka kalau ada orang yang diulamakan kemudian mengatakan yang seperti itu ndak ngelah barokah, bukan syirik. Berdoa, melakukan peribadatan di sekitar kuburan, Ada memanjatkan doa, minta pertolongan, bukan syirik. Ini terpengaruh pemikirannya ahlul kalam. Karena apa? Karena menurut mereka syirik ketika meyakini yang selain Allah itu yang menciptakan dia. Yang selain Allah itu yang memberi rezeki kepada dia. Yang selain Allah itu turut campur, ikut campur di dalam mengatur kejadian di alam semesta. Yang seperti ini baru musyrik. Walaupun dia ngaji di kuburan, dia minta kepada orang yang telah mati, memanjatkan doa-doa, kirim ini dan itu. Selagi dia tidak meyakini yang dia mintai tadi, yang menciptakan dia, memberi rezeki dia, cuma supaya dia bisa numpang, dia bisa dihubungkan oleh mereka-mereka ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, didekatkan kepadanya. Jadi ini bukan syirik. Wa inna ma hiya tawasul. Yang seperti itu adalah tawasul. Wasilah, serono, sarana saja untuk dia lebih dekat kepada Allah, untuk dia masuk surga, bukan peribadatan. Wa talabun li safa'ah. Mereka lakukan ini bukan penyembahan, cuma cari pertolongan. Wattikhadu wasaita ilallah azza wa jalla. Dia sekedar menjadikan orang-orang yang telah mati dari orang-orang soleh tadi nantinya sebagai penghubung kepada Allah. Sungguhnya dia tidak sampai karena jauh dari Allah, gara-gara ini dihubungkan, disambungkan. Walayakunu syirka. Seperti ini bukan syirik. Ila ila taqadu ana hadil asya tahluku wa tarzuku wa tudabbiru ma Allah azza wa jalla. Yang seperti ini bukan syirik, kecuali kalau mereka di dalam melakukan doa-doa tadi, ritual-ritual tadi, berkeyakinan bahwasanya perkara-perkara tadi, siapa yang di dalam kubur tadi, batu ini, kuburan ini, tempat ini, penghuninya tadi menciptakan, mengatur rezeki, mengatur alam semesta bersama Allah, baru syirik yang seperti ini. Coba tanya mereka lah, enggak begitu, enggak, ini cuma sarana, ini cuma wasilah, saya cuma tawasul, tidak menyembah mereka. Al-Quran katakan kalian menyembah mereka. Karena orang-orang musyrik dihukumi musyrik, perbuatannya dihukumi syirik, walaupun alasannya kami tidak menyembah mereka, kami tidak beribadah kepada mereka, kami lakukan ini supaya mereka bisa mendekatkan kami lebih dekat lagi kepada Allah. Kami beribadah, melakukan peribadatan ini dan itu bukan karena keyakinan kami. Dia adalah Tuhan kami yang memberikan rezeki pada kami, menciptakan kepada kami. Cuman supaya mereka nanti di akhirat menolong kami. Ini syirik. Ucapan yang seperti ini kata Syekh Saleh Fauzan, hadza yusarihun bihi fi kutubihim wa fi kalamihim. Mereka menyatakan mereka itu bukan musyrikin. Mereka itu hanya tawasul. Mereka itu hanya cari penolong. Mereka itu hanya mencari perantara yang akan menghubungkan dia kepada Allah. Ini terang-terangan mereka ucapkan di kitab-kitab mereka. Kita pernah dengar? Mereka itu tawasul. Itu bukan syirik. Mereka itu cuma cari syafaatnya para kiai, para wali, tidak menyembah wali dan kiai tadi. Pernah dengar? Mereka tulis di kitab-kitab mereka. Mereka sampaikan di ceramah-ceramah mereka. Orang-orang yang gampang menyirikkan, memusyrikkan, mengkafirkan. Padahal mereka tidak menyembah kepada selain Allah. Mereka cuma bertawasul. Mereka cuma cari syafaat. Seperti itu. Maka yang seperti ini keliru besar. Karena di dalam Al-Quran orang yang beralasan seperti mereka, Allah katakan, ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah. Walaupun mereka alasannya, ha'ula'i sufa'auna indallah. Mereka sekedar penolong-penolong kami nanti di sisi Allah. Tetap Allah katakan, mereka beribadah kepada selain Allah. Yang menghukumi bukan kita-kita ini. Yang menghukumi Allah. Sekalipun alasannya cari pertolongan, cari syafaat, cari perantara yang mendekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya, tetap dikatakan beribadah kepada selain Allah. Kalau sudah percaya, baca sendiri surat Yunus ayat yang ke-18. Kalau tidak percaya, baca terjemahannya. Kalau tidak percaya terjemahannya, belajar bahasa Arab. Latihan buka kamus, terjemah no dewe. Ulama alul kalam seperti itu. Berarti itu mutakalimin. Mutakalimin itu madhabnya siapa? Mereka nisbahkan ini amalan madhab Syafi'iyah. Imam Syafi'i ketika jadi imam besar, mereka menghukum, enam Syafi'i menghukum, mereka ahlul kalam. Dengan hukuman dipukuli. Sambil dikelilingkan di tempat-tempat keramaian. Dan yang memukuli sambil ngomong, inilah hukuman orang yang belajar ilmu kalam. Ini Imam Syafi'i. Siapa itu yang belajar ilmu? Yang orang-orang yang seperti ini. Meyakini tauhid itu cuma rububiyah. Meyakini amalan yang dikerjakan di kuburan, meminta kepada sahib kubur ini dan itu supaya kabul kajate, bahasa sininya. Itu keyakinannya ahlul kalam. Hukumannya sama Imam Syafi'i, diikat, dipukuli dengan sendal rompah. Dilengkan di pasar-pasar sambil dikumpulkan orang. Inilah hukuman orang yang belajar ilmu kalam. Supaya orang lain takut belajar ilmu kalam. Kalau sekarang ilmu kalam tersedia di tablet, Android, orang bisa baca seenaknya, akhirnya terpengaruh pikirannya, bahaya. Maka dari itu Imam Syafi'i bukan mutakalimin, bukan termasuk ahlul kalam. Kemudian beliau katakan, waladi yungkir min ahlil kalam alama yaqa fi hadal amr yakulu hada min babil khata. Di antara ulama ahlil kalam yang mereka mengingkari ucapannya ahlil kalam, perbuatannya ahlil kalam yang beribadah ini dan itu, dia komentari, ulama ahlil kalam ini mengingkari orang-orang yang mengerjakan perkara-perkara tadi. Nah, jadi yang diingkari orang-orang yang ala barokah dan lain sebagainya, yang mengingkari siapa? Ahlil kalam. Tapi pengingkarannya bagaimana? Pengingkarannya hanya sekedar hada min babil khata. Ini salah. Wa haula'i juhalun waqa'u fi hadzal jahl la an qastin bali jahlihi. Itu saja pengingkarannya. Mereka sampai di kuburan melakukan ini dan itu salah. Tapi mereka ini salah karena belum tahu. Karena jahil. Karena tidak berilmu. Maka mereka tergelincir pada kebodohan ini tanpa maksud. Bahkan karena ketidaktahuannya. Dia mengingkari itu salah. Tapi kesalahannya harus ditoleransi. Kenapa? Mereka tidak ngerti. Kalau begitu diberitahu, jangan. Kalau begitu disalahkan, tunjukkan kesalahannya. Jangan. Mereka orang-orang bodoh. Kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Nah, terus. Yang penting gak ganggu kita. Masya Allah. Seperti ini orang-orang ahli kalam. Ini ulama ahli kalam yang mengingkari dan menyatakan itu kesalahan. Tapi itu karena kebodohan. Jangan ditegur, jangan dimarahi, jangan diberitahu. Nah terus, ya biarkan. Ini cuma sebagian saja. Alil kalam yang mengingkari sebatas itu salah, tapi karena kebodohannya harus ditoleransi, harus diberi udur. Lakina aktsar, tapi mayoritas alil kalam la yungkiruna alaihim. Tidak ngingkari babar blas. Kalau ada yang ngingkari, pengingkarannya sebatas tadi. Mayoritasnya tidak ngingkari. Bal yakulun, bahkan mereka katakan hada ittikhadu wasaita wa sufaa indallah azza wa jalla wa laisa syirkan. Yang seperti itu bukan kesalahan. Yang seperti itu adalah mencari penghubung, mencari penolong di sisi Allah kelak. Bukan kesyirikan. Ini mayoritas. Sehingga mayoritas mereka diceramah. Wong cinta kiai, cinta rasul, cinta wali, kok syirik? Dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Lali kalau syirik dewe. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Lali kali karo kapire dewe. Kawiane mengafir nih, madhab liyane. Pahami dulu. Perbuatan seperti ini ndak musyrik, ndak. Yang tawasul. Nyari sapaat. Madhab Syafi'i. Coba tunjukkan madhab Imam Syafi'i yang seperti itu di mana. Barakallahu fikum. Ini mayoritas. Dan saya mengatakan sebagai penutup pada pertemuan kita kali ini, wa ana lam ataqawwal. Nah, wa ana lam ataqawwal alal qaumi syai'an lam yaqulu. Dan aku, Syekh Saleh Fauzan, bukanlah orang yang buat-buat perkataan atas suatu kaum tentang suatu yang mereka tidak katakan. Benar-benar perkataan mereka ini. Dan kita sebagai saksi, benar kita mendengar orang-orang yang seperti ini. Ada yang menyatakan, ya salah sih, tapi kan mereka tidak ngerti, maafkan. Ada yang menyatakan, bahkan mereka itu tidak syirik. Mereka itu tawasul, mereka itu cari syafaat. Dengan berbuat baik kepada wali-wali tadi. Di mana? Di kuburan-kuburan mereka. Ini kebanyakannya kita dengar. Beliau tidak menuduh, tidak ngomong kosong. Lam atau kawal di sini tidak membuat cerita, ucapan-ucapan. Suatu yang tidak diucapkan mereka, benar mereka mengucapkan itu. Kita dengar dari rekaman ceramahnya, bahkan ditulis di buku-buku mereka. Bal hada mawjudun fi kutubihim allati raddu biha ala ahli tauhid. Bahkan itu dijumpai di kitab-kitab mereka yang kitab mereka tersebut di dalamnya mereka membantah ahli tauhid, membantah ahli tauhid yang mereka sebut Wahabi atau yang semisalnya. Wadafa'u biha an ahli syirik, dan membela pelaku-pelaku kesyirikan ini. Benar-benar terjadi, bukan omong kosong. Iya, saya pernah dengar yang seperti itu. Nyari alat barokah, untawasul, cinta wali, syirik. Kita sering dengar. Maka kita jangan heran. Di belahan dunia yang lain, bahkan di Timur Tengah, ahlul kalam seperti itu. Yang di sini apakah ahlul kalam? Yang di sini orang-orang yang pemikirannya, pemikiran ahlul kalam. Tanpa kita memvonis mereka ahlul kalam. Karena sebagian mereka, sebagian besar tidak belajar ilmu kalam. Cuma mungkin dari sumber pertamanya adalah yang datang yang ngajari ahlul kalam. Sehingga ketika membahas tauhid, sekedar membahas tauhid rububiyah. Orang tidak melakukan kesyirikan selagi tidak meyakini apa-apa yang dia dekatkan dirinya dengannya, dengan amalan ini dan itu. Itu yang menciptakan dia, itu yang menghidupkan dia, itu yang memberi rezeki kepada dia. Walaupun dia menyembah di kuburannya, selagi keyakinannya ini kita menyembah itu untuk mendekatkan diri supaya ditolong oleh yang di kuburan ini, dan tidak meyakini yang di kuburan ini yang menciptakan dia, memberi rezeki pada dia, bukan syirik. Ini adalah pendapatnya ahlul kalam. Mengingkari tauhid rububiyah dan asma wa sifat uluhiyah dan asma wa sifat, dan cuma menetapkan tauhid rububiyah dan menghukumi kesyirikan-kesyirikan sebagai amalan yang baik, tawasul, tasawuf, dan yang lainnya tadi. Maka dari sini kita menjadi tahu, kalau ada pendapat-pendapat seperti itu, pendapatnya ahlul kalam. Yang mengucapkan seperti itu pasti orang yang hanya meyakini tauhid rububiyah saja. Oh, saya enggak yakin dia enggak memberi rezeki. Ini cuma sarono. Ini cuma wasilah dan lain sebagainya. Ya, itulah yang dinamakan kesirikan. Karena orang-orang musyrik zaman dulu tidak juga merasa menyembah apa yang mereka sembah. Mereka cuma supaya mendekatkan kami kepada Allah. Mereka cuma kita harapkan sebagai pemberi syafaat nanti di sisi Allah. Maka barakallahu fikum, kita jadi tahu asal-muasal pendapat-pendapat seperti itu adalah dibangun di atas keyakinannya ahlul kalam di dalam tauhid, yang hanya meyakini tauhid rububiyah saja. Sampai di sini. Adapun terkait penafian mereka terhadap asma wa sifat, insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktafi biyadil qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.